Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa'mu'ad radiyallahu ta'ala anhu min ajalli ulama'i sahabah. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu adalah setinggi-tinggi ulama dari kalangan para sahabat. Bil ahkami wa ma'rifatil halal wal haram. Yang paling mengerti tentang hukum-hukum, yang paling mengerti halal dan haram. Wa ma'rifat al-ahkam al-kitab wa sunnah. Yang paling mengenali hukum-hukum dari kitab wa sunnah. Apa dalilnya tentang keutamaan Mu'ad? Pertama, dipilih oleh Nabi SAW untuk mengajarkan agama kepada para mu'allaf yang baru masuk Islam di Mekah. Berarti guru pertama yang diujur diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengajar adalah Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, diutus ke Yaman. Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyajal awwalu ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah ila akhir al-hadis. Itu juga keistimewaan Mu'adz dan menunjukkan bahwa beliau memang pantas untuk menjadi duta yang mengajarkan ilmu kepada penduduk Yaman. Apalagi Mu'ad yumah yaumul qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'ad akan dibangkitkan yaumul qiyamah di depan para ulama satu ratwah. Walihada saga lahu lijtihad idza lam yajid lil qadiyati hukman. Oleh karena itu pantas beliau untuk berijtihad. Lahu musawwir, memiliki musawwir, penyebab dia layak untuk berijtihad. Jika lam yajid lil qadiyati hukman, jika dia tidak mendapatkan dalam satu urusan hukum dalam kitabullah atau dalam sunnati rasulillah, bi khilafi ma yaqal yaum, berbeda dengan apa yang terjadi hari ini dan yang sebelumnya dari ahli tafriq, dari mereka-mereka yang sangat menyia-nyiakan, tidak peduli dengan agama dan hukum-hukum. Mimman yajhal hukum Allah, yaitu orang-orang yang tidak mengerti hukum Allah dalam kitabnya dan dalam sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Fayadhunnu annal ijtihad yasuhu lahu ma'al jahl. Mereka para mufarrid ini, ahli tafriq, mengira bahwa ijtihad boleh bagi siapapun ma'al jahl, bersama kebodohan terhadap kitab wa sunnah. Wahaihat, tentunya jauh sekali yang demikian. Ikhwani fillah a'azakumullah, walaupun dia bertitel doktor atau profesor, kalau dalam keadaan dia jahilun biddin, sama saja dia awam kampung sama awam kampus sama. Awam kampung itu orang kampung yang enggak ngerti apa-apa. Apa itu agama? Badu. Orang badu. Itu awam kampung. Sama dengan awam kampus, rektor, doktor, segala macam. Dosen-dosen. Iya, pelajaran-pelajaran umum mungkin mereka lebih tahu. Tetapi urusan agama mereka enggak ngerti. Maka mereka juga awam. Apakah pantas berijtihad? Tidak pantas. Qul inna a'udzubillahi, pernah di Bandung. Ketika kita memberikan tausiah di masjid kecil, masjid perumahan, saya menyampaikan pemikiran dasar atau pemahaman dasar tentang manhaj Ahlus Sunnah. Bahwa Quran dan Sunnah harus dipahami seperti generasi para sahabat, para tabi'in. Dengan dalil-dalil, dengan qaul Allah, qaul Rasul, dengan ayat, dengan hadis. Tiba-tiba dalam pertanyaan ada seorang bertanya, kenapa harus melalui pemahaman para sahabat? Bukankah Quran itu diturunkan pada seluruh kita kaum muslimin? Para sahabat bisa memahami, kita juga bisa memahami. Dalam hati ini orang bodoh banget. Ternyata dibisikin, itu doktor. Itu bukti, barakallahu fikum, ternyata bisa bodoh banget. Padahal doktor dia. Khairuddin a'azakumullah. Dia bilang, kenapa harus bisakah atau bisa pula kita memahami seperti mereka memahami? Kita statusnya dengan mereka sama. Allah yang paling tinggi, kemudian Rasul, kemudian kita semuanya sama. Maksudnya sahabat sama kita sama. Sahabat bisa memahami, kita juga bisa memahami. Dan kalau kita berbeda dalam pemahaman, itu wajar. Masing-masing memahami dengan apa yang dia pahami. Wallahu akbar. Ini adalah ucapan yang paling mengerikan yang saya dengar dari seorang dokter. Saya baru berpikir ini orang bodoh banget. Jangan-jangan orang badu begitu, kampung dari dalam pelosok mana gitu. Ternyata dibisiki ini dokter. Orang anu ini, ilmuwan. Berarti memang awam kampung dan awam kampus enggak beda. Sama saja barakallahu fikum. Padahal Allah sebutkan, kalau orang tadi itu, si dokter tadi, mau pakai kecerdasannya sedikit saja. Yang saya bacakan bagaimana Allah puji para sahabat dalam sekian banyak ayat. Bukankah Allah memuji mereka, ada hikmah di balik itu. Kalau mereka mau menggunakan kecerdasannya sedikit saja, bukankah engkau dokter, profesor, bukankah engkau berarti orang jenius, cerdas. Maka berpikirlah, kalau Allah memuji para sahabat, apa maksudnya? Maksudnya jadilah kalian seperti mereka, kan begitu. Kalau orang tuamu berkata kepadamu, ini logika yang bisa mereka pahami. Lihat tuh, si fulan, kakaknya yang disebut. Rajin, belajarnya, kira-kira maksudnya apa? Kamu sebagai adiknya, sebagai yang kecil-kecil, lihat kakakmu, setiap maghrib dia baca Quran, habis isya dia duduk di tempat belajarnya. Lihat seperti dia. Apa maknanya? Tentunya maknanya barakallahu fikum, hendaklah kamu seperti dia. Tetapi sayangnya, apa yang dia punya dari kecerdasan diiringi kesombongan. Gara-gara salah menempatkan kalimat maha. Apa artinya maha? Maha esa, maha besar, maha tinggi. Dan mereka menamakan saya mahasiswa. Jadi sombong. Padahal sesungguhnya makna mahasiswa berarti bodoh banget. Iya kan? Siswa itu apa? Orang yang sangat mencari. Tapi ini maha, sangat-sangat-sangat-sangat butuh ilmu. Berarti bodoh banget kan? Hadirin a'azakumullah. Tetapi kita tidak membahas masalah kalimat. Kita membahas, hendaklah kalian ukur dengan dalil, dengan qaul dan qaul Rasul, dan diukur dengan aqwal salaf, ucapan para sahabat yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul, bahkan dikatakan yang selamat adalah yang mereka dan seperti mereka. Ini jelas sekali. Mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku ada di dalamnya dan para sahabatku. Itu al-jamaah yang akan selamat. Kurang jelas apa? Orang yang memiliki sedikit akal pasti akan paham apa yang dimaksud oleh ucapan Rasulullah SAW, bahwa yang selamat adalah yang mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Ikhwan ibn a'azullah, sehingga yang bisa beristihad adalah ulama ahlul ilmi. Adapun awamun nas, awam kampung, awam kampus semuanya, tidak berhak untuk beristihad. Tidak berhak untuk menyimpulkan sendiri setiap ayat dan hadis dengan akalnya. Tidak bisa. Harus melalui bantuan, bimbingan dari ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para a'immah. Wa amma yaumul qiyamah fala yuhkam bainal khalqi illallah. Itu di dunia, para alim ulama, orang-orang yang berilmu, berhak untuk menghukumi. Karena mereka bisa beristihad. Adapun nanti yaumul qiyamah, tidak ada yang berhak untuk menghukumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yahkum bainal khalqi illallah. Tidak bisa menghukumi di antara makhluk kecuali Allah. Idza nazala lifaslil qada'i bainal ibad. Ketika turun untuk menyelesaikan urusan di antara para hamba. Fayahkum baina khalqihi bi'ilmihi. Maka dia menghukumi di antara makhluknya dengan ilmunya. Wa huwa alladzi la yakhfa 'alaihi khafiyah. Dan dialah yang tidak tersamar baginya segala apapun. min a'mali khalqih, dari perkara amalan-amalan hambanya. Tidak tersamar baginya sedikit pun dari amalan-amalan para hamba. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi sebiji darah pun. Mendzalimi adalah bersikap tidak adil. Tidak mungkin bagi Allah. Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Apa kata Allah? Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku enggak akan mendzalimi hamba-hambaku. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan kalau itu perbuatan baik, Allah malah lipatkan birahmatihi. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. Wal hukmu yaumal qiyamati innama huwa bil hasanati was sayyi'ah. Dan hukum nanti pada hari kiamat adalah dengan hasanat dan sayyi'at. Dengan amalan-amalan baik dan amalan-amalan jelek. Fayu'khadh lil madlumi minadh-dhalim min hasanatihi biqadri dhalamatihi aw madlamatihi in kana lahu hasanat wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'atil madlum faturiha ala sayyi'atil dhalim. Kalau tidak memiliki hasanah, maka akan diambil kejelekan dari orang yang terzalimi, diberikan pada orang yang mendzalimi. Biqadri dzalamatihi, sesuai dengan kadar kedzalimannya. Faturiha ala sayyi'atil dzalim, maka kemudian diberikan atau dilemparkan kepada kejelekan-kejelekan si dzalim, orang yang berbuat dzalim. Sebagaimana dalam hadis? Sebagaimana dalam hadis? Saya Arif Ahad. Tahu kalian orang yang paling merugi, orang yang pailit, yang bangkrut? Nah, Irfa Saud. Jayid. Atadruna manil muflis? Al-muflis fina. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang muflis? Orang yang pailit, bangkrut. Al-muflis indana man la dinar wa la dirham. Adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dirham, kata mereka. Bukan. Yang benar-benar muflis adalah orang yang dalam keadaan datang membawa kebaikan-kebaikan. Yaumul qiyamah. Tetapi dia telah berbuat zalim, syatama hadza wa daraba hadza, memukul yang sana, memukul yang sini, mencerca yang sana, menjelekkan yang sini, ila akhirnya banyak mendzalimi manusia. Maka mereka semua datang menuntut. Hukum Allah ketika itu tidak lagi dengan dunia, tapi dengan hasanat wa sayyi'at. Mereka datang, aku terzalimi, mazlum. Dia mengatakan aku begini, aku begitu, sakit hati saya. Dan aku tidak maafkan. Maka diambil hasanah orang tadi, diberikan pada orang yang terzalimi. Sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau besar, ya banyak yang diambil. Kalau kecil, ya sedikit. Ternyata datang orang kedua. Aku pernah dipukul. Aku pernah disiksa olehnya. Dengan zalim. Diambil lagi hasanahnya, diberikan pada orang yang terzalimi tadi. Datang lagi orang lain, aku juga didolimi. Aku juga didolimi, aku juga didolimi. Maka dibagikan hasanatnya, kebaikan-kebaikannya pada semua orang yang terdolimi tadi. Sampai habis. Setelah habis, masih datang lagi. Aku juga terdolimi. Dia pernah menyiksa aku, pernah begini, pernah begitu. Mau diambil hasanatnya, sudah tidak ada hasanatnya. Maka kejelekan orang yang terdolimi tadi diambil. Ditimpakan kepada orang yang mendzalimi tadi, semakin banyak dosanya. Datang lagi, diambil lagi. Ini orang yang bangkrut, yang muflis. Ikhwani bin a'azakumullah. Betul-betul bangkrut, habis semua kebaikannya, karena dibagikan kepada sekian banyak orang yang terzalimi. Sehingga barakallahu fikum, tentunya ini adalah persis seperti yang digambarkan di sini. Hadis akhrajahu Muslim fi sahih min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. La yazid ala hadza mithqala dzarrah, tidak tersisa sebiji dzarrah pun. Wa la yanqus hadza an haqqihi bimithli dzarrah, tidak dikurangi, tidak ditambah sebiji dzarrah pun. Semuanya perbuatan dia. Barakallahu fikum. Tidak ditambah dari perbuatan lain, tidak dikurangi dengan perbuatan lain. Qauluhu, kembali kepada matan disebutkan, fa inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Kata beliau, sahabat tadi yang dijuluki Abul Hakam, kaumku jika berselisih dalam satu masalah, atauni, mereka mendatangi aku. Fahakamtu bainahum, aku hukumi di antara mereka. Faradiya kilal fariqain, ternyata kedua kelompok yang bertikai tadi, dua-duanya ridha. Artinya orang ini bijak, bisa menghukumi dengan bijak. Faqala ma ahsana hadza, Nabi memuji, bagus sekali itu, kamu bisa memutuskan dengan bijak sehingga dua kelompok yang bertikai atau dua orang yang bertikai tadi, dua-duanya ridha. Fal ma'na wallahu alam anna Aba Syuraih lama 'arafa minhu qaumuhu annahu sahibu insaf wa taharrin lil 'adli bainahum ma'rifah ma yurdihim min al janibain sara 'indahum mardiyya. Fal ma'na, maknanya wallahu alam, bahwa Abu Syuraih lama 'arafa minhu qaumuhu, ketika kaumnya mengenali dia adalah sahibu insaf, memiliki sifat yang bijak atau orang yang hikmah, taharrin lil adli bainahum, orang yang berupaya atau memiliki taharri, memiliki upaya untuk menghukumi seadil-adilnya. Sebab mau kita katakan selalu adil juga, wallahu ta'ala alam, kita tidak bisa memastikan. Tetapi maknanya sahabat yang mulia ini selalu berusaha untuk adil. Itu makna taharri, selalu berupaya. Sahibu insafin wa sahibu taharrin lil adil, pemilik sikap hikmah, sikap bijak, dan pemilik upaya yang sungguh-sungguh untuk bersifat adil. Wa ma'rifati ma yurdihi minal janibain, dan dia punya pengetahuan untuk membikin ridha kedua belah pihak. Sara indahum mardiyya, maka karena itulah beliau ini di sisi mereka mardiyan, diridhoi. Maka mereka menjuluki dengan julukan Abul Hakam. Wa hadha huwa barakallahu fikum as-sulh, karena madarahu 'ala ar-ridha la 'ala al-ilzam. Perhatikan di sini catatan penting, sangat pentingnya. Yang demikian disebut as-sulhu, was-sulhu khair, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut sulh? As-sulhu madaruhu 'ala ar-ridha la 'ala al-ilzam. Sulh itu lingkupnya pada keridhaan. Lingkupnya pada keridhaan. La 'ala al-ilzam, la 'ala ilzam, bukan atas keputusan yang harus. Ilzam itu keharusan. Wa la 'ala ahkamil kuhan, bukan pula atas hukum-hukum para dukun. Wa ahlul kitab minal yahudi wan nasara, bukan pula keputusan dari Yahudi atau Nasrani. Wala 'ala al-istinadi ila awdha'il jahiliyah, tidak pula melalui sandaran kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, perbedaan suluh dengan ilzam. Kalau ilzam itu barakallahu fikum adalah keputusan yang pasti dan masing-masing dari kedua belah pihak harus kerjakan. Itu ilzam. Dan itu bukan suluh. Contohnya, kedua yang bertikai, dia mengambil hartaku. Kenapa sebabnya? Ya pengen aja. Bagaimana kita hukumi? Allah berfirman, as-sariq was-sariq ila akhir. Apa ini? Solah atau bukan? Bukan. Ini keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu salah, kamu benar. Yang salah harus mengembalikan dan minta maaf dan minta ampun kepada Allah taala. Kamu berbuat dosa. Ini bukan solah. Baik. Tapi kedua orang bertikai kemudian gini saja. Bagaimana kalau kita bagi dua saja? Kamu gini, ya udahlah enggak apa-apa. Kamu ridho, ridho. Kamu ridho, ridho. Barakallahu fikum. Ini apa? Sulh. Apa perbedaannya? Hati-hati. Perbedaannya walaupun tidak tipis tapi terasa tipis. Mengapa? Karena sering terjadi di lapangan dakwah para duat tercampur pada benak mereka mana suluh, mana keputusan syariat. Contohnya, yang ini mentahdir, yang itu ditahdir. Dia menyimpang, karena begini, begini, begini, begini. Rame, ribut. Ini membalas juga. Mentahdir. Ini mentahdir dengan dalil, ini dengan hawa. Bagaimana? Yang diperlukan apa? Suluh atau ilzam? Hah? Nah, iya. Bukan suluh. Udahlah jangan ribut wahai ahli sunnah dan ahli bid'ah. Damai saja damai. Kita suluh. Wa sulhu khair. Ayat sulhu khair benar. Tapi kamu terapkan tidak di tempat yang benar. Ini yang sering terjadi. Kita sedang bertikai masalah hukum. Masalah sunnah dan bid'ah. Masalah sunnah dengan hizbiyah. Disuruh damai. Udahlah. Suluh aja suluh. Mada naqul. Apa kita katakan? Bisa kita suluh. Kalau dia bertobat kepada Allah dari kesalahannya. Kan begitu? Bisa kita suluh. Kalau dia tinggalkan kebid'ahannya. Dia tinggalkan hizbiyahnya. Baru kemudian suluh. Disinilah keanehan para hizbiyin. Keanehan para mutalawinin. Keanehan para sururiin. Mereka mencampur adukan antara keduanya. Sehingga orang yang sedang bertikai dalam satu perkara agama, yang ini adalah suatu yang wajib dan harus, yang ini mengentengkan dan meninggalkannya, kemudian disuruh damai. Boleh, kita akan berdamai. Tetapi kembalilah dia pada sunnah, kan begitu. Kalau damai tanpa mereka meninggalkan kebid'ahannya, tanpa meninggalkan hizbiyahnya, apa namanya itu? Perdamaian apa bukan? Bukan. Itu namanya membiarkan perpecahan. Kamu mau berbuat bid'ah, silakan. Kamu mau berbuat sunnah, boleh. Tapi jangan ribut dong. Kita tetap bersama-sama. Kalau bersama-sama berarti kita ridho dengan penyimpangan. Tidak. Kita gak akan ridho dengan penyimpangan. Tetapi kalau dengan makna mereka masih muslimin, kita tidak menghalalkan darahnya, fana'am. Kita masih menganggap mereka muslimin, kita tidak menghalalkan darahnya, kita tidak menumpahkan darahnya, kita tidak memerangi. Mereka muslimin, kita muslimin. Tapi ketika kita bicara, kita akan katakan itu salah. Menyimpang. Tidak benar. Bedakan antara keduanya, barakallahu fikum. Kalau ilzam harus dengan qala Allah, qala Rasul. Keputusan. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sulh, biasanya pada perkara-perkara duniawiyah. Saya itu sungguhnya ikut andil dalam memberikan terigu. Saya memberikan gulanya. Masa saya dikasih sekian? Bagaimana? Setelah jadi kuenya, yang ini makan paling banyak. Yang ngasih terigu gak dapat apa-apa. Gini. Kamu terigunya berapa kilo? Kamu bau gula berapa kilo? Harganya berapa? Yang ini harganya berapa juga? Saya kerja capek. Taib. Kamu juga dinilai. Dihitung sama dia. Dan diperkirakan. Bagaimana? Kalau berarti kamu senilai dengan apa yang kamu berikan, kamu dapat separuh. Kamu dapat seperempat, kamu dapat sepertiga. Mereka semua ridho. Ya, bagus. Itu solo barakallahu fikum. Atau mengatakan, sudahlah maafkan saja. Itu kan masalah dunia. Biar aja. Kamu dapat pahala Allah sebagai sedekah buat kamu. Baik. Itu barakallahu fikum solah. Selesai urusannya bisa dengan mudah. Yang kedua, yaitu ala ahkamil kuhan. Ini kebiasaan jahiliyah. Ketika terjadi pertikaian, datang kepada kuhan, kuhan akan berkata, para dukun-dukun tadi akan berkata, ini anaknya saya duga laki-laki. Dukun bisa menebak. Maka begini, begitu. Dalam keadaan belum terbentuk, masih janinnya dalam keadaan belum jelas, sudah dihitung. Ada kuhan seperti hukumnya, beberapa kuhan atau sejenis kuhan yang di sana, di ujung timur sana, di Papua dan sekitarnya. Kalau kalian nabrak babi, berapa tebusannya? Ya harus satu babi kan? Ya seharga satu babi. Tidak. Ini dihitung teteknya ada 14. Berarti dia akan lahir 14 anak. Maka 14 kali lipat. Akan lahir. Kamu bisa nebak dia bakal lahir. Itu dukun namanya. Kalau 10, dikali 10. Karena babi itu beda-beda teteknya. Kalau teteknya ada 8, berarti anaknya bakal 8 nanti. Sehingga ditebak, kalau enggak tertabrak, dia akan punya anak 8. Dan punya anak 8, kita enggak tahu lagi nanti berapa. Teteknya bisa banyak, bisa sedikit. Berarti dikali sekian, kali sekian. Ada barakallah hukmul kuhan. Apa yang belum terjadi, ditebak-tebak. Sedangkan kitab Yahudi dan Nasrani, ma'ruf. Artinya jangan dengan hukumnya Yahudi, jangan pula hukumnya Nasrani. Wala 'alal istinadi ila awdha'il jahiliyah, jangan pula dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kamu salah. Kamu benar. Mengapa? Karena kebiasaan dari dulu turun temurun seperti ini. Loh, kita jangan bicara tentang turun temurun, mana benar mana salah. Tayib. Itu bukan suluh. Itu bukan suluh. Atau min ahkami kubara'ihim wa aslafihim, atau keputusan dari pembesarnya, keputusan dari nenek moyangnya, maka itu juga jahiliyah. Pokoknya dari dulu zaman nenek moyang saya tidak boleh begini. Nah, salahnya apa? Salahnya adalah dia waktu itu berjalan melewatinya tapi enggak ngebel. Akhirnya terjadilah musibah ini. Ngebel apa? Jadi ada tempat keramat, kalau mobil lewat harus klakson, titin gitu. Kalau enggak klakson, musibah. Tiba-tiba mereka marah pada satu mobil yang tidak klakson karena ternyata setelah itu terjadi musibah. Ini gara-gara kamu. Ini apa ini? Hukum apa yang seperti ini barakallahu fikum? Ila akhirihi. Allati tukhalifu hukmal kitab wa sunnah, semua itu menyelisihi kitab wa sunnah. Kama qad yaqa'u al-yawma katsira, yang sering terjadi pada hari ini, itu semua menyelisihi kitab wa sunnah. Adapun ilzam dengan dalil Quran wa sunnah, adapun suluh dengan kebijakan-kebijakan yang meridhakan dua belah pihak, itu namanya apa? Suluh. قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون الى حكم الله, seperti apa yang terjadi pada tagut-tagut yang mereka tidak mau menengok pada hukum Allah, tidak pula pada hukum rasulnya. Wa innamal mu'tamad indahum, hanya saja yang dijadikan sandaran oleh mereka, ma hakamu bihi bi ahwaihim wa araihim. Yang jadi sandaran hanya apa yang ada pada mereka dari hawa nafsu mereka dan pendapat-pendapat mereka sendiri. Barakallahu fikum. Wa qad yaltahik bihadha ba'dul muqallidah. Taib, kembali kepada pembahasan. Jangan lupa, karena terlalu jauh keluar. Intinya yang dibahas adalah bahwa Abu Syuraih yang pernah dijuluki Abu Hakam, Nabi menyatakan jangan. Kata beliau, ini karena kaumku begini-begini, aku menghukumi mereka dan mereka semua ridha. Itu jenis apa? Jenis suluh. Untuk tujuannya meridhakan semua pihak agar semua pihak ridha. Tapi kalau berkait dengan agama, apakah kita bisa mengatakan atau berupaya bagaimana agar semua ridho? Jangan. Kalau untuk perkara agama, benar dan salah sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Jangan tujuannya mencari keriduan semua pihak. Maka kalimatnya dari para ulama, ridhon nas ghayatul la tudrak. Dalam masalah agama, ridhon nas, keriduan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Kamu ingin meridhokan yang sini, yang sana malah. Yang sana, yang sini mana? Bicaralah mana hak mana batin, selesai. Yang mau ridho silakan ridho, yang mau marah silakan marah. Man yurid an yardha fal yardha wa man yurid an yaghdha fal yaghdha. Itu agama. Sedikit lagi. Wa qad yastahiq bi hadha ba'd al muqallidah liman la yasu taqliduhu. Dan diikutkan, dan bisa jadi diikutkan pula dengan ini, beberapa muqallid-muqallid yang taklid kepada orang yang la yasu, yang tidak pantas untuk ditaklidi. Ya, kalau taklid pada Rasulullah SAW, silahkan. Fayatamidu ala taklidihi wa yatruk ma huwa sawab. Akhirnya menghukumi dengan taklid dan meninggalkan apa yang benar. Al-muwafiq li usul sunnah, yang mencocoki usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah dan kitab justru ditinggal. Wallahul musta'an. Itu juga bukan hakamul adl, bukan keadilan. Nabi SAW kemudian bertanya, kembali kepada matan lagi, fama laka minal walad, apakah engkau memiliki anak atau siapakah anakmu? Ini mana saja anakmu? Kalimat ma untuk nama. Kalimat ma untuk nama. Masmuk. Bukan man ismuka. Bukan man, tapi ma. Karena isim. Masmuk. Maka Nabi menyatakan, malak minal walad. Apa saja anak-anakmu? Kok anak? Anakmu dikatakan apa saja? Karena yang dimaksud adalah nama. Maka dijawab dengan nama. Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Tiga anak beliau, Abu Shuraih. Namanya anaknya, tiga, Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Kultu Shuraih. Kata beliau, kata Abu Shuraih, Shuraih yang paling besar. Qala fa anta Abu Shuraih, maka engkau lah Abu Shuraih. Fihi taqdimul akbar minal kunyah. Kita mendapatkan faedah, menamakan seseorang dengan kunyah, dikaitkan dengan nama anaknya yang terbesar. Kalau anak yang terbesar adalah Abdullah, Abu Abdullah. Kalau anak yang terbesar adalah Mu'ad, Abu Mu'ad. Kalau anak yang terbesar Shuraih, Abu Shuraih, ila akhirih. Demikian pula istrinya. Ummu Shuraih, Ummu Abdullah, Ummu Muslim. Naam. Barakallahu fikum. Bisakah kunyahnya berbeda antara suami dan istri? Padahal dua-duanya dikunyahkan dengan anak terbesar. Bisa apa enggak? Hah? Harusnya kan kalau suami istri, berarti kunyahnya pasti sama. Enggak mesti. Karena kadang-kadang seorang suami memiliki dua istri atau tiga istri. Bagi suami ini, anak terbesarnya adalah fulan Muslim. Dia Abu Muslim. Istrinya beda-beda. Yang dari sana punya tiga, yang sini punya dua, yang sini punya empat. Yang satu Ummu Shuraih, yang satu Ummu Salim, yang satu Ummu Ahmad. Baru yang satu yang tadi memiliki anak Shuraih jadi Ummu Shuraih. Barakallahu fikum. Dapat faedah juga, selain masalah namanya kunyah itu harus atau bukan harus, sebaiknya dengan anak yang terbesar, walaupun tidak harus. Juga sunnahnya memakai kunyah. Kalian sudah punya kunyah semua? Hah? Sunnah memakai kunyah. Barakallahu fikum. Kalaupun belum punya anak, naam. Seperti seorang anak remaja yang atau anak-anak yang memain bermain burung, namanya Nughair. Nanti manggilnya Aba Umair, mafa'alan Nughair. Dipanggil dengan kunya Aba Umair, mafa'alan Nughair. Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burungnya, burung dia. Apa kabarnya si Nughair? Dan biasanya, ini kebiasaan mereka, kalau dia belum punya anak atau masih kecil atau masih muda, maka dikasih kunyah dengan nama dirinya yang dikecilkan. Misalnya kalau dia Muhammad, dipanggil Abu Hamud. Atau kalau dia Ahmad, dipanggil Abu Humaid. Begitu. Jadi dikunyahkan dengan nama dirinya yang dikecilkan. Wahai bapaknya Umar kecil. Dia namanya Umar, dipanggilnya Aba Umair. Namanya Ahmad, dipanggilnya Aba Humaid. Wahai kata. Dan itu, barakallahu fikum, kunyah yang bisa jadi nanti suatu saat dia akan dikenal dengan kunyahnya. Naktafi bihadal qadr, barakallahu fikum. Sejak kapan takbiran Idul Adha dilantunkan? Takbiran Idul Adha itu, barakallahu fikum, kalau kaitannya dengan Eid adalah dari awal tanggal 9 Dhul Hijjah sampai akhir hari Tashrik. Saya ulangi. Fajar 9 Dhul Hijjah sampai hari Tashrik. Ada pula pendapat yang menyatakan Asr tanggal 9 sampai habis hari Tashrik. Adapun takbir yang mutlak yang tidak berkait dengan salat atau tidak dibaca setelah salat, itu dari mulai tanggal 1 Dhul Hijjah sampai akhir Tashrik. Wallahu a'lam.